烦恼现前，والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibnu Malik masih terkait al-ibtida. Nah, al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang kesempit. Al-khabaru sesuatu yang menjelaskan mubtada. أن المبتدأ هو الذي عطى الخبر وهو عاشق Sibawain. Terpendapat diikuti juga oleh Ibnu Malik dan yang lainnya bahwa mubtada'lah yang merofakkan khabar. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Al-Asyah Li khabar al-mubtada'i sab'atu ahkamin, khabar milik mubtada ini memiliki 7 hukum, 7 aturan. Al-awwal wujubu af'ihi, yang pertama wajib rafa, asani andal aslafihi, andal aslafihi ayyakuna nakiratan mustaqbatan, waqad yakunu jamidan, andal aslafihi ayyakuna nakiratan mustaqbatan waqad yakunu jamidan. Pada asalnya khabar itu berbentuk nakirah mustaq, tapi tak ada berbentuk jamid. Al-aslu fihi mutabaqatuhu lil-mubtada'i, ifradan wa tahniyatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nisan. Ifradan wa tadhkiran wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nisan. Pada asalnya khabar itu harus sesuai dengan mubtada, baik dalam hal mufadnya, musananya, jamaknya, mudakarnya, maupun muannatsnya. Arabik yang keempat, jawazu hadfihi in dalla alaihi dalil. Jawazu hadfihi in dalla alaihi dalil. Khutbah boleh dibuang jika ada dalil yang menunjukkannya, ada petunjuk ke arah mana keberadaan khobar itu. Jawab suhad fihi intala alitalin. Al-Khamis wujub suhad fihi fi mawadi'ah khutbah wajib dibuang di beberapa tempat. As-sadis, jawazu ta'addudihi wal mubtada'u wahid. Khobar boleh lebih dari satu. Mubtada'nya cuma satu, wa dzalika qawluhu, wa akhfa'u bisnaini aw bi aqta'u an wahidin kahum sa'atun syu'a'u. Al-Wahidin Qahum Sa'atun Syu'a'a. Para ulama Al-Nahwu menetapkan khobar itu boleh dua atau lebih, yang mubtada'nya cuma satu. Contohnya Hum Sa'atun Syu'a'a. Hum mubtada', sa'atun khobar awal, su'ara'u khobar tanah. As-sabi' al-asru fihi ayat akhra' anil mubtada'. Asrufihi ayyata akhara anil mubtada, wa qad yataqaddamu alayhi jawazan aw wujuban. Wa qad yataqaddamu alayhi jawazan aw wujuban. Pada asalnya khobar itu diakhirkan dari mubtada, artinya mubtada'nya dulu baru khobar. Tapi tak kadang boleh khobar mendahului mubtada', bahkan ada yang wajib. Nah, ini tujuh hukum khobar yang insyaallah akan kita kembangkan nanti dalam masalah dan beberapa permasalahan. Al-mas'alatu al-hadiyata asyraka. Khabar al-mubtada'i مفعول وجملة وشبه جملة. Ada tiga macam. Yang pertama mufrad, yang kedua jumlah, yang ketiga syibh jumlah. Al-mas'alatu ath-thaniyah ashah. Masalah yang ke-12. Al-khabar al-mufrad Malaysia. Jumlatan wala syubhah jumlatin. Itu ialah khabar yang tidak berbentuk jumlah dan tidak berbentuk syibh jumlah. Wahua nawani. Jamidun wa mustaqqal. Khabar mufrad terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama jamid, yang kedua mustaq. Wal mu'adzu bil jamid ma laisa fihi ma'nal wasfi. Hajar. Yang dimaksud dengan khobah mufat yang jamid ialah khobah yang tidak mengandung makna sifat. Contoh hadza hajar, ini adalah batu. Hadza mubtada, hajar khobarnya mufat jamid. Wahwa la yatabamman, wahwa la yatabamman dhamiran ya'udu ila al-mubtada. Jamid ini tidak mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada illa idza kana fi makna al-mustaq, illa fi makna al-mustaq fa tadammanuhu asadu aliyun aqdun ay suja'un khobah jamid tadi itu mengandung makna mustaq, maka dianggap mengandung dhamir. Contoh aliyun asadun ay suja'un huwa, atau huwanya ya. Asadun sirinya semata-mata singa, tapi kebunyiannya yang dia pakai. Ali itu singa, asadun kan jamid tapi mengandung makna mustaq karena biasa dipakai untuk subuh keberanian sujar orang yang berani ya. Sujar adil asadu dianggap adil yang kembali kepada mukada karena maknanya asadu disini ialah sujar berani orang yang berani. Hada madhabu al-basri, ini semua adalah pendapat ahli nahwu basri, yakni ini tidak mengandung gomer yang kembali kepada mubtada, kecuali kalau isim jamidnya tadi mengandung arti mustaq, maka dianggap mengandung gomer yang kembali kepada mubtada. Pendapat ahli nahwu bahasa. Wa ambal kufiyun faham. Wa ambal kufiyun adapun orang adalah kufar, fa indahum annal jamida yatahammalu ad-dhamira mutlaqan. Mereka berpendapat bahwa khutbah jamid itu mengandung gomer yang kembali kepada mubtada secara mutlak. Wa rajih qawlul basriyyin, pendapat ahli bahasa, lamnya tabamman abdamiyah wa'idha lamnya tabamman abdamiyah fa'ichuzu al-mutwajuzu bil-khabari al-mutawfaqah wa ghayral mutawfaqah bil-mutadai. Wal qamar ayatan min ayatillah su kismani alimun wa muta'allimun wala khayr wala khairan fima siwahuma, wala khairan fima siwahuma. Perhatikan baik-baik, jika khutbah tidak mengandung domir bagi khutbah jamid ya, dan tidak mengandung domir yang kembali kepada mubtada', maka khutbahnya itu boleh sesuai dengan mubtada', boleh pula tidak. Bukan hukum asalnya kan khutbah harus sesuai dengan mubtada', ya, baik mufradnya, musannanya, jamaknya, mudzakarnya atau muannasnya di dalam hukum khutbah tadi. Tapi kalau ternyata khutbahnya itu jamid dan tidak mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada', maka khutbahnya itu boleh mutabaqah sama dengan mubtada'nya, boleh juga ghairu mutabaqah, enggak sama. Contoh asy-syamsu wal qamaru ayatan min ayatillah. Asy-syamsu wal qamaru mubtada', ayatan min khabar mutabaqah. Asy-syamsu wal qamaru min dua, maka ayatan sama-sama. An-nasu qismani adim wa mutaaddin wala khaira fi ma siwahuma. Perhatikan, an-nasu mubtada', qismani khabar, ghairu mutabaqah, enggak sama. An-nasu lafadz mufrad, qismani lafadz musanna, ya kan? Nah, enggak masalah. Kenapa? Karena khabarnya berupa apa ini? Jamid yang tidak mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada'. Wal mu'atu bil mustaq, wal mu'atu bil mustaq. Wa ma fihi ma'na al-wasfi, nahu zaidun mustahidun, yang dimaksud dengan khobar mustah, khobar mufat yang mustah ialah yang berasal dari isim yang mengandung makna sehat. Itu berasal dari isim yang mengandung makna sehat. Contoh zaidun mustahid, zaidun mubtada', mustahidun khobar, mustahidun sifatin mengandung makna sehat. Wahuwa yatahammaru dhamiran ya'udu bil mubtada', khabar mustaq ini mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada'. Mustahidun mustahid, mustahidun mengandung dhamir dua yang kembali kepada mubtada'. Illa idza afa'a ad-dhahir fala yatahammaluhu, illa idza afa'a ad-dhahir fala yatahammaluhu. Zaidun mujtahidun, kecuali kecuali kalau khobar mustaq tadi maofakkan isim dohir sesudahnya seperti fa'ilnya atau seperti nakubun fa'ilnya, maka tidak mengandung dohir yang kembali kepada mukadda. Contoh Zaidun Mujtahidun Abu Zaidun Mujtahidun Mujtahidun khobahnya ini tidak mengandung dhamir yang kembali kepada mutada. Kenapa? Karena mujtahidun merafakkan abuhu sebagai fa'ilnya. Wa mata tahammal al-khobar dari al-mubtada'i lazimat mutabaqatuhu lah wa mata tahammal al-khabar dari al-mubtada'i lazimat mutabaqatuhu lah akan watasniatan wacoman watadkian wataknifan saja khobar itu mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada, maka khobarnya harus cocok, harus sama dengan mubtadanya, baik mufradnya, musananya, jamaknya, mudzakarnya atau muannasnya. Ini khobar mustaq yang mengandung dhamir yang kembali kepada mutada itu harus mutabaqqah, sama persis dengan mutadanya dalam hal mufrad, mutanna, jamak, mudzakkar dan muannas. Nah, Aliyun mujtahidun sama-sama mufrad, mudzakkar. Fatimatu mujtahidatun mintaka khobar sama-sama mufrad muannas. At-Tilmidhani mujtahidat, At-Tilmidhani mujtahidat sama-sama musanna mudzakkar. At-Tilmidhani mujtahidatani, At-Tilmidhani mujtahidatani sama-sama mutlak khabarnya itu musanna muannas. At-Talamidhu mujtahiduna mutlak khabarnya sama-sama jamak mudzakkar. At-Tilmidhatu mujtahidatun, ini mutabak khobarnya sama-sama jamak. Naam. Wadhalika qawluhu wal mufradu jamidu farihul wa'il istaqafah wadul dhamirin mustaqim wal mufradul jamidu farihun wa'il istaqafah wadul dhamirin mustaqim. Khobar mufrad yang jamid itu kosong dari dhamir yang kembali kepada mutada, tapi kalau semesta, maka mengandung domir yang tersimpan. Nah, المسألة الثالثة عشر مسألة قد تكبلت الخبر الجملة الخبر الجملة makanya jumlatan fi'liyatan atau jumlatan ismiyatan. Khobar jumlah itu ialah khobar yang berbentuk jumlah fi'liya atau jumlah isminya. Contoh yang pertama, Allahu ya'lam. Allah mubtada ya'lam fi'il fa'il jumlah fi'liya. Na'am mahal rafa khobar. Contoh yang kedua, al-amilu khuluqu hasan, pegawai itu akhlaknya bagus. Khuluqu hasan mubtada khobar jumlah ismiyah menjadi rumakhafa menjadi khobar dari al-amil. Satu fil jumlati al-waqi'ati khaba'an. Antakuna mustamilatan ala awbitin pakai tof yang butuha bilmutagai. Musta'atu fil jumlatil waqi'ati khaba'an antakuna mustamilatan ala awbitin yang hubuha fil mutadai. Khobra jumlah yang jumlah yang menjadi khobra yang mutadai, jumlah yang menjadi khobra yang mutadai harus mengandung rawbit yang menghubungkannya, yang mengikatnya dengan mutadak. Nah, maknanya baik-baik. Jumlah yang menjadi khobar dari mutadak harus mengandung apa? Rawbit, pengikat yang menghubungkannya atau yang mengikatnya dengan mubtada. Wa awabitul khabari bil mubtada'i, wa awabitul khabari bil mubtada'i sittatu anwa'in, awabit itu awabit yang menghubungkan antara khobar dengan mubtada itu ada enam macam. Al-awwal, al-bariz, al-karim mahmudun khuluquhu, yang pertama berbentuk domain HS. Domain HS tahu ya, itu ada yang mutasil, ada yang mufasil ya. Nah, yang punya jelas. Contoh Al-Karim Mahmudul Khuluq. Al-Karim tada Mahmudul Khuluq ini jumlah ismiyah. Makharofa menjadi khobarnya Al-Karim. Nah, jumlahnya yang menjadi khobar lagi harus ada obliknya yang menghubungkannya dengan mutada. Nah, obliknya berupa gambar baris dalam lafaz khuluq. Jelas tak? Khuluq ada hunya itu, haknya itu, nomor baris itulah yang menghubungkan khobar jumlah ini dengan mutada Al-Karim. Kami al-damiru al-mustadiru ya'lu al-haqqu ya'lu a'in apa selama kawalunya ya'lu kebenaran itu selalu tinggi al-haqqu mutada ya'lu fi'il fa'il jumlah fi'liyah ya mahal alfa menjadi khobar dan al-haq berarti harus ada obid yang menghubungkannya dengan apa ini? Mutadanya, mana obidnya? Domer mustadir, takdirnya yang huwa ya, itu ada domer mustadir yang takdirnya huwa, kembali pada al-haq. Salif yang ketiga ismul isyarah, ismul isyarah qawli ta'ala wa libas taqwa dhalika khairun surah al-a'raf ayat 26 rasul takwa mutada ya dzalika khairun mutada khobar dzalika khairun ya mutada khobar jelasnya ma khalafa khobarnya ini rasul takwa berarti khobar cuma isinya tadi harus ada taufiknya yang menghubungkannya dengan mutada sebelumnya dan itu berupa ismu isyarah dzalika al-muqtada'i bilafdihi. I'adatul muqtada'i bilafdihi. Pakai ayat yang kedua, yang pertama hamzah. I'adatul muqtada'i bilafdihi. Nahwu qawlihi ta'ala al-haqqah mal-haqqah. Surah al-haqqah ayat 1-2. Yang keempat ialah pengulangan lafaz mubtada. Itu berbentuk pengulangan lafaz mubtada. Artinya contohnya al-haqqa mubtada. Ma, ma istifham, al-haqqa itu mubtada khobar. Jumlah ismiyah mahal alfa menjadi khobarnya al-khaqah. Yang pertama berarti asalkan obid ya, yang menghubungkan dengan mutat. Nah obidnya itu berupa apa ini? Pengulangan lafad mutada atau mutada itu al-khaqah dalam jumlah ya, tadi ada al-khaqah lagi, itu sebagai apa ini? Obidnya al-haqqah mal-haqqah. Malik, ma malik, malik khair bin dalik. Suamiku namanya Malik. Tahu kan siapa si Malik itu? Si Malik itu lebih baik dari semua suami-suamimu tadi. Nah, ini ujian seorang istri kepada suaminya ya, tegar sama suaminya. Kumpul wanita-wanita Bani Sa'il ya. Nah, semuanya sepakat merasa nih suaminya dan harus apa adanya, nggak pakai sembunyi-sembunyikan tentang suaminya itu. Wanita pertama cerita suamiku begini, yang kedua suamiku begitu, yang ketiga suamiku gini gitu. Nah ini tampil Malik. Mama suamiku Malik. Ma Malik, tahu gak kamu siapa si Malik itu? Malik khair min dalik. Suamiku si Malik lebih baik daripada suami-suamiku semua. Itu ada riwayatnya, naam, tapi bukan saatnya sampaikan. Sekedar kasih contoh bagaimana taufik ya. Malik mubtada, ma malik isim istifham sama malik tetap khobar, jumlah ismiyah taufiknya ialah malik pengulang al-lafad mubtada. Naam, malik mubtada khairan min dhali khobar. Sama, kalau kasih contoh ya, misalkan siapa ya, Muhammad. Ma Muhammad, Muhammad khair min dhali. dengan apa ini pengulang al-lahat mutadak i'adatul mutadak bilahdi. Al-khamis i'adatul mutadai bimakna i'adatul mutadai bimakna. Ucapanku, kauli perkataanku, kalami, ya. Nah, gitu. Kiroati, nah, bacaanku, atau yang semakna. Jelas. Baik. Asadis. I'adatul mubtada'i. I'adatul mubtada'i. Lafzin a'ammu minhu i'adatul mubtada'i lafzin a'ammu minhu. Abdullah nikmat ojo ilang. Tahap yang keenam itu ialah pengulangan lafaz yang lebih umum daripada mukadat sejenis tapi lebih umum. Perhatikan ya, Abdullahi mukadat ya, Abdullahi itu laki perempuan, laki-laki. Nikmat ajur adalah sebaik-baik laki-laki. Nikmat ajur jumlah fi'liyah, apa jenisnya ini? Jumlah fi'liyah ya, mahal rafa' menjadi khobar dari Abdullah itu ada taufiknya, yaitu ar-rajul. Ar-rajul itu lebih umum daripada Abdullah, karena ar-rajul itu namanya tidak hanya Abdullah saja, ada Abdurrahman, ada Muhammad ya, nah ada Ahmad dan yang semisal. Nah, ini namanya pengulangan lafaz yang lebih umum daripada mukaddimah. Yang jelas khobar yang berbentuk jumlah, baik itu jumlah isminya ataupun fi'liyah, harus ada taukid yang menghubungkannya dengan apa ini? Mukaddimahnya, dengan salah satu dari enam tadi. Pertanyaannya, apakah bisa terjadi khobar jumlah yang tidak ada obinya? Nah, tanbih. Waqad takunu al-jumlatu al-waqi'atu khobaran. Nafsal mubtada'in fil ma'na. Fala yahtaju ila menjadi khobar itu maknanya sama dengan mutak ya, sehingga tidak butuh ta'bid. Contoh firman Allah Ta'ala kul huwallahu ahad, huwa mutakannya Allahu ahad, mutakannya khobar sudah isminya menjadi khobar. Mana mendorong ini tak pakai obit karena luar itu adalah Allah itu sendiri ya. Wakilah fiha ob bila fiha aubitun wahiyah mubtada bimaknahu. Kaqaulika nutkiyat nutk yang nabutillahu hasbi wa kafa. Dapat di dalam jumlah itu ada afidnya, yaitu pengulangan lafad yang semakna dengan mutada, seperti ucapan kita tadi utkirlahu hasbi wa kafa, tadi hasbi ta Allah hasbi wa kafa, itu ialah semakna dengan mutki, nanti Allah itu jangan semakna dengan wa. Wadhalika qawluhu wa intakun iyyahu ma'ana liktafa bihaka nutkillahu hasbi wa kafa. Wa intakun iyyahu ma'ana liktafa, wa intakun iyyahu ma'ana liktafa bihaka nutkillahu hasbi wa kafa. Jika tidak jika apa ini jumlah sudah mengandung makna yang ada pada mutadaknya, maka cukup dari kaubit, artinya apa ini kaubit seperti kuncilan khasi wa kafa, maka atau tadi itu pun wallahu'ah. Tapi ada yang mengatakan kaubitnya itu yaitu ada terbaga makna. Nanti Ibn Malik secara tidak langsung atau secara langsung berpendapat tapi itu cuma lima, yang poin yang kelima naam yang disebutkan enam tadi itu tidak disebut rabit karena nafsu mutada fil makna, dan cukup terkandung makna dan dari mutada ini tidak perlu rabit. Tapi ada yang mengatakan itu afidnya gitu, lafad yang semakna dengan mutada itu afidnya. Baik, Allah Ta'ala surah, insyaAllah masa'il berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.